Surat Al-Buruj, bagaimana telah kita ketahui, adalah tergolong sebagai surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini turun setelah surat Asy-Syams. Jumlah ayatnya sebagaimana kita saksikan sebanyak 22 ayat. Pada kajian yang lalu, kita terhenti pada ayat yang ke-11. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Alaysa kadzalik? Kita terhenti sampai wa amilus salihat. Sebagaimana telah disebutkan dan telah dijelaskan bahwa dengan masuknya ayat yang ke-11 adalah Allah Subhanahu wa taala beralih menjelaskan keberadaan orang-orang yang beriman. Sementara sebelum ayat itu, sebagaimana telah kita ketahui, Allah Jalla wa'ala menjelaskan keberadaan kaum kufar, orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman. Tidaklah mereka lakukan itu karena sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha terpuji. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat ke-8, wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka itu kufar menyiksa orang-orang yang beriman, illa ayyuminu billahil azizil hamid, melainkan karena mereka beriman kepada Allah Jalla wa'ala yang maha al-aziz, perkasa, al-hamid, yang maha terpuji. Maka sebagaimana telah dijelaskan pula, kita ambil pelajaran, beginilah cara Allah Jalla wa'ala menjelaskan. Di samping Allah sampaikan terhib, dan di saat itu pula Allah sampaikan terhib. Terhib adalah keberadaan orang kufar dan ancaman buat mereka. Maka setelahnya Allah sebutkan tentang keberadaan orang yang beriman, dan mereka dibalasi dengan jannah, untuk supaya memberikan terhib, memberikan motivasi dan semangat kepada orang-orang yang beriman setelahnya nanti, keberadaan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imbang. 6. Maka ayat yang ke-11, Allah Jalla wa'ala memulai dengan pensifatan orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu, sungguh orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. 6. Itulah maksud iman. Setiap kali kita jumpai dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, amanu terhadap seluruh rukun keimanan. 6. Yang itu ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam, akhbirni anil iman, ya Muhammad, terangkan kepadaku apa itu iman. Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrih. 6. Sehingga tatkala kita jumpai kata amanu, mengharuskan iman kepada 6 rukunnya, yakni bertauhid, berakidah yang benar, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amalan yang saleh. Amalan yang saleh artinya amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mengikuti syariatnya. Itulah maksud wa'amilus salihat. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti syariat Allah. 6. Sehingga dari dua itu, innal ladzina amanu wa amilus salihat, menunjukkan bahwa akidah saja tidaklah cukup. Innal ladzina amanu saja tanpa wa amilus salihat, kata Syekh Ibn Utsaimin, yang maknanya adalah tidak cukup. Maka mengharuskan adanya amalan. 6. Karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengkaitkan antara iman, iman yang mengandung akidah tadi, dikaitkan dengan apa? Dengan amal saleh. Kita jumpai pada seluruh ayat Al-Quran, amanu selalu dikaitkan dengan amilus salihat. Menunjukkan bahwa setiap diri yang sudah beriman, berakidah yang benar, maka harus ditindaklanjuti dengan amal saleh. Yang jika tidak, maka tidak ada artinya, tidak cukup akidah itu. Sehingga kata beliau lagi menyatakan, seandainya ada orang menyatakan, aku adalah orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tidak beramal, maka keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadi tidaklah cukup. 6. Karena tidak ada pembuktian terhadap amal yang saleh. Dengan kaidah atau prinsip seperti itu, iman mengharuskan dengan amal saleh, adanya pendapat para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Masalah pendapat orang meninggalkan salat, adanya dua pendapat di kalangan para ulama. Maka yang pendapat yang benar, kata beliau, adalah pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan salat malas atau memang sudah berkeyakinan bahwa salat itu tidak wajib, apalagi seperti itu, maka dia kafir. Maka masalah meninggalkan salat dengan malas saja, walaupun tidak meyakini bahwa salat itu adalah tidak wajib, maka cukup dengan sikapnya meninggalkan salat seperti itu bisa menyebabkan kekafiran. Sementara pendapat sisi yang lain menyatakan selama dia masih meyakini salat itu adalah wajib, tapi dalam kondisi dia malas mengerjakannya, maka belum bisa dikafirkan atau dikeluarkan dari lingkar keislaman. Maka melihat dari apa yang beliau sebutkan di sini, beliau lebih mengarah atau memilih pendapat meninggalkan salat, tidak beliau kaitkan dengan malas atau tidak, adalah kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari ad-din, yakni dari keislaman. Kenapa? Karena seseorang sudah beriman mengharuskan adanya amal saleh. Salah satu amal saleh yang terdepan, bahkan rukun Islam yang kedua, yakni salat. Kalau dia belum bisa menegakkan sholat atau masih menyia-nyiakan, yang itu posisi terpenting setelah dua kalimat syahadah, maka bagaimana dengan amal soleh yang lainnya? Di sana berpikirnya sehingga sampai berpendapat demikian. Kita lanjutkan. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Lahum itu ada satu huruf ditambah dengan kata ganti. Hurufnya adalah lam, la. Kemudian hum adalah kata ganti orang ketiga mereka, hum. Jadilah lahum. Itu bukan satu kata ya, tetapi dua huruf dan kata ganti. Lahum, untuk mereka, jannat, jannatun. Jannat maknanya adalah basatin. Sinonimnya adalah basatin, bustan, bustan, taman-taman. Surga yang di sana padanya jannat, taman-taman. Tajri, yang mengalir. Min tahtiha, dari arah bawahnya. Dari bawahnya jannah itu tadi, mengalir apa? Al-anhar. Sungai-sungai. Al-anhar, jamak dari kata an-nahr. Mengalir dari bawahnya tadi sungai-sungai. Yang begitu segarnya. Nah, maka Allah Jalla wa'ala seringkali menyebutkan jannat tajri min tahtihal anhar. Jannat tajri min tahtihal anhar. Agar mudah dipahami ketika turunnya ayat itu adalah kepada para sahabat, kepada kalangan bangsa Arab, yang mana situasinya gurun, gunung bebatuan, panas, tandus, kering, yang ketika digambarkan bahwa jannah itu hijau, segar, bahkan ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, air yang jernih, maka sesuatu yang menggiurkan, sehingga mereka bisa bayangkan bagaimana kenikmatan secara sepintas. Demikian keberadaan jannah, yang tentunya diharapkan tertarik. 6. Terpikat hati mereka untuk bisa meraih adanya jannah dalam kondisi mereka hidup seperti itu. Maka nampaknya kaitannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan seringkali dalam ayatnya jannat tajri min tahtiha al-anhar, yang mana airnya tidaklah asin, terasa asin, dan juga susunya tidak berubah rasanya, dan kemudian khamar yang begitu lezat, yang bisa dinikmati bagi yang meminumnya, dan anhar, sungai-sungai tadi, min asalin musaffa, dari madu yang murni. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang kenikmatan jannah dalam hadis qudsi, a'dattu ibadis salihin, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, ma la aynun ra'at, kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala aynun ra'at. Aynun, mata. Mala ra'at, yang belum pernah dilihat oleh mata kenikmatan tadi. Sepanjang kita hidup melihat kenikmatan sebagus atau senikmat bagaimanapun, belum bisa menandingi kenikmatan di dalam jannah. Wala udhunun sami'at, dan juga udhun, telinga pun, la sami'at, belum pernah mendengarnya. Kalau ada cerita ini dan itu yang begitu sangat-sangat baik dan indah, belum bisa menandingi kenikmatan jannah. Wala khatara ala qalbi basharin, dan belum pernah khatar, belum pernah terbetik ala qalbi bashar, pada hati manusia. Sudah bisa kita bayangkan bagaimana kenikmatan di dalam jannah. Demikian Allah Jalla wa'ala gambarkan, dan itu Allah siapkan bagi as-salihin. Ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi basharin. Dan Allah Jalla wa'ala, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebutkan di dalam jannah itu ada pohon kurma. Di jannah itu ada delima. Di jannah itu ada buah-buahan. Ada daging. Ada daging burung. Ada madu. Ada susu. Ada air. Ada khamr. Ya, khamr diharamkan di dunia. Naam. Di sana adalah dihalalkan menjadi minuman ahli jannah. Di jannah pula ada pasar. Naam. Maka tentunya hakikat itu semua tidak seperti hakikat yang ada di dunia sama sekali. Kalau hakikatnya sama dengan di dunia, niscaya kita akan mengetahui apa yang disembunyikan pada diri kita. Sudah pernah tahu di dunia, karena sudah ada. Tapi sebagaimana disebutkan di dalam jannah, belum pernah mata melihat, belum pernah mendengarnya. Berita tentang bagaimana kenikmatan yang bisa dibandingkan dengan jannah. Maka semua itu jauh dibandingkan yang ada di dunia. Maka dari itu, tidak sama dari sisi ukurannya, tidak sama dari sisi warnanya, tidak sama dari sisi rasanya. Dikatakan demikian berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'a faqat. Coba ditirukan. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'a faqat. Lagi. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illa al-asma'a faqat. Maknanya, laisa fid dunya, bahwa tidak ada syai'un, sesuatu pun fid dunya, di dunia ini. Laisa fid dunya syai'un. Tidak ada sesuatu pun, apa-apa yang ada di dunia ini, mimma fil jannah, dari apa yang ada di dalam jannah, illal asma faqat, kecuali sekedar nama saja. Faqat, yakni maknanya saja. Illal asma faqat, kecuali hanya sekedar nama saja. Kalau ada dijumpai di dunia namanya sama dengan adanya di jannah, maka itu hanya sekedar namanya saja sama. Tapi pada hakikatnya berbeda. Berbeda dari sisi ukurannya, dari sisi warnanya, dari sisi rasanya, dan sebagainya. Nah, maka itulah yang kita gapai bersama perjuangan kita dalam hidup untuk mendapatkan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terus tanpa bosan-bosannya kita meminta jannah. Dan terus kita meminta kepada Allah dijauhkan dari azabnya. Maka jika meminta jannah, mintalah jannatil firdaus. Jannahnya Allah yang paling tinggi adalah firdaus. Masa kita pantas minta jannah yang paling tinggi? Urusannya, yang penting kita minta. Walaupun kita ini banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan dalam beramal, tidak sebanding dengan generasi salaf, ya, seandainya mereka sudah berlari dalam memperjuangkan din ini, beramal soleh, maka kita pun yang bisa mampu hanya merangkak lakukan, ya. Jangan terus kita berusaha untuk bagaimana merangkak bisa kemudian kita apa berdiri, berjalan, ya, sampai kalau bisa berlari sebagaimana mereka berlari. Nah, maka kita terus mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan, keringanan dalam menjalankan amal saleh dan istiqamah. Tajri min tahtiha al-anhar. Para ulama memberikan makna min tahtiha, maksudnya adalah dari bawah pepohonan dan juga dari bawah istana-istananya. Al-anhar, sungai tadi tidak membutuhkan lubang. Ya. Sungai di dunia perlu ada lubang. Sungai di jannah tidak butuh adanya lubang. Dan juga tidak membutuhkan pembuatan parit. Nah, sungai di jannah tidak membutuhkan pembuatan parit. Maka oleh karenanya perhatikan bait syair yang disusun oleh al-imam, salah seorang imam ahlu sunnah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam bait syairnya yang masyhur di kalangan ahlu sunnah yang namanya An-Nuniyah. Nah, panjang bait syairnya. Kenapa dikatakan An-Nuniyah? Karena huruf terakhirnya dari setiap bait syair tadi dengan huruf nun. Maka dinukilkan oleh Syekh Ibnu Taimin dua bait saja atau satu bait. Perhatikan dan dengarkan. Anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Terakhirnya huruf apa? Nun. Jadi satu kata, kemudian lanjutnya satu kata sampingnya. Biasa seperti itu bait syair disusun. Anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Apa maknanya? Anharuha, sungai-sungainya, yakni sungai-sungai jannah itu, fi ghairi ukhdud, tanpa ukhdud. Apa ukhdud? Baru saja kita lewati ashabul ukhdud, kutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan oleh Allah orang-orang yang membuat parit itu, dilemparkan orang-orang beriman di sana dan dibakar dalam kondisi mereka menyaksikan, ya. Maka ukhdud maknanya parit. Sungai-sungainya jannah itu fi ghairi ukhdud, tanpa parit. Jarat, mengalir dengan mudahnya. Subhana, maha suci Allah, mumsikiha, yang telah menahannya, anil faydani, sehingga tidak mengalir kemana-mana. Coba kita manfaatkan untuk semua bisa mengikuti. Anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Lagi, anharuha fi ghairi ukhdudin jarat subhana mumsikiha anil faydani. Bisa antum ikuti bait-bait syair yang berikutnya dan secara keseluruhannya. Nah, bisa antum cari. Nah, mungkin melalui internet atau yang lain, kumpulan bait syair Ibnu Qayyim dalam An-Nuniyah. Nah, Maka sungai di jannah tidak membutuhkan lubang atau parit yang mana mencegah dari kebocoran air ke kanan dan pula ke kiri. Nah, maka dia itu mengalir sesuai dengan keinginan manusia. Maksudnya bagaimana sesuai keinginan manusia? Manusia bisa mengarahkannya sesuai keinginannya, tanpa lubang, tanpa perlu membuat parit. Maka kalau ayat ini disebutkan secara global, maka ada ayat lain menyebutkan secara rinci. Di mana itu? Dalam surat Muhammad ayat ke-15. Rincian dalam surat yang namanya surat apa? Surat Muhammad. Surat Muhammad itu namanya lainnya surat Al-Qital. Berbicara tentang perang, tentang jihad. Nah, surat Muhammad disebut pula dengan surat Al-Qital. Di ayat yang ke-15, Allah Jalla wa'ala menyatakan, Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Dimisalkan jannah itu yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang takwa, fiha anharun. Di dalamnya ada anhar. Apa anhar? Sungai-sungai. Bagaimana sifatnya sungai? Min ma'in ghairi asin. Air yang tidak berubah rasa dan baunya. Itu sifat yang pertama. Min ma'in ghairi asin. Wa anharun min labanin. Dan sungai itu juga dari air susu, dari laban. Lam yataghayyar ta'muhu. Yang tidak berubah rasanya. Wa anha, itu yang kedua. Yang ketiga, wa anharu min khamrin. Dan sungai dari khamar. Lazzatin lisyaribin. Yang lezat rasanya. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa anharun min asalin musaffa. Dan sungai itu dari madu yang disaring. Coba ikuti ayat ini, ayat ke-15 surat Muhammad. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Kata beliau, yang makna ayat itu kita sudah tahu, buat mereka jannah yang mengalir sungai di bawahnya, yang artinya adalah dengan iman dan amal saleh mereka mendapatkan keberuntungan yang besar berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula jannahnya. Itulah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah secara singkat. Naam. Dzalikal fawzul kabir. Itulah keberuntungan yang besar. Yang maknanya fawzul kabir, al-kabir adalah al-azim, yang besar, yang agung. Ini didapatkan di tafsir yang lainnya. Nah, zalikal fawzul kabir, yakni zalikal fawzul azim. Kalau sudah dikatakan al-azim, yang maknanya tadi agung, besar, artinya la alladzi la fawzun yusbihuhu. Tidak ada kemenangan yang bisa menyerupainya atau menandinginya. Bisa dipahami? Zalikal fawzul kabir. Tentu dan pantas jannah tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Maka oleh karenanya Allah menyatakan zalikal fawzul kabir. Zalikal fawzul azim. Al-azim alladhi la fawzun yushbihu. Tidak ada keberuntungan yang bisa menandinginya. Ketahuilah siapa yang telah mendapatkan jannah, itulah kenikmatan yang terbesar baginya. Yang mana di dalam jannah, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, mereka tidak akan merasakan kematian. Mereka tidak akan merasakan sakit. Mereka tidak akan merasakan kesedihan. Mereka tidak akan merasakan kecapean. Itu semua dunia. Jannah tidak ada lagi cerita seperti itu. Semua dan semua adalah penuh dengan kenikmatan yang tidak akan berhenti. Nah, dengan tahunya kita ayat yang ke-11, berikutnya ayat yang ke-12. Inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh batas artinya adalah hukuman Allah yang sangat keras. Itu namanya batas. Kalau mau ditafsirkan dengan ayat yang lain, yakni Al-Ma'idah, maka tulis di samping ayat Al-Buruj ke-12, yakni surat Al-Ma'idah 98. I'lamu anna Allah syadidul iqab. Ketahuilah kata Allah, anna Allah, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Wa anna Allah ghafurur rahim. Perhatikan kelembutan Allah. Di saat Allah sebutkan syadidul iqab, kelengkapan ayat itu Allah menyatakan sungguh Allah itu ghafurur rahim, maha pengampun dan juga penyayang. Bagi yang mau diampuni, bagi yang mau disayang. Bagi yang terus membangkang dan terus melawan, Allah syadidul iqab. Nah, maka hukuman Allah sangatlah keras dan dahsyat. Jangan kemudian ada yang berani menantangnya. Nah, maka langkah banyaknya Allah Jalla wa'ala memberikan maaf dosa-dosa. Alangkah banyaknya Allah Jalla wa'ala telah menutupi aib-aib kita. Alangkah banyaknya Allah menghilangkan musibah. Musibah yang ada ini sekedar. Kalau menurut jatahnya mungkin lebih dari itu. Tapi tidak Allah semuakan. Yang baru kelihatan saja sudah kewalahan. Maka itu semua dengan sebab Allah Jalla wa'ala menahannya. Yang tentu dengan musibah tadi ada hikmah yang besar di baliknya. Nah, demikian pula langkah banyaknya dari kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Jalla wa'ala menghukum kepada orang yang zalim dan tidak membiarkannya lolos. Nah, Dengan kesekian tadi, apa yang sudah kita tahu, ketahuilah Allah akan menghukum kepada orang yang zalim dan tidak membiarkannya lolos. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala la yumli lidh-dhalim, benar-benar akan memberikan tangguh kepada orang yang zalim, hatta idza akhadahu, sampai apabila Allah hendak menyiksanya, sudah waktunya, lam yuflithu, Allah sama sekali tidak akan membiarkannya lolos dari hukumannya. Nah, beliau sabdakan seperti ini ketika beliau menafsirkan surat Hud ayat ke-102. Maka penafsiran surat yang diisyaratkan tadi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan. Surat Hud menyebutkan wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabb kalian, yang apabila Allah Jalla wa'ala akhazal qura, mengazab penduduk suatu negeri, wahia zalimah, yang mana penduduk negeri tadi adalah zalim, inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya azabnya Allah itu sangatlah pedih dan keras. Dari sini Syekh Ibnu Taimin ingin menjelaskan batsyah. Inna batsyah, artinya kata beliau, bagi siapa yang berhak untuk mendapatkan hukuman. Bagi siapa yang berhak untuk mendapatkan hukuman, maka inna batsya rabbika lasyadid. Sungguh azab Rabbmu itu syadid, adalah keras. Berkata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, inna batsya rabbika lasyadid, yakni siksanya bagi para pelaku kejahatan dan dosa besar sungguh sangat telah keras. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengintai kepada orang-orang yang zalim sebagaimana telah disebutkan tadi dalam surat Hud ayat yang ke-102. Demikian secara singkat Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah sebutkan terkait dengan ayat ke-12. Kemudian ayat yang berikutnya ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah Allah Jalla wa'ala yubdi'u, yang menciptakan makhluk dari permulaan. Yubdi'u dari kata bada'ah. Ya, bada'ah artinya memulai. Yubdi'u, Allah menciptakan dari permulaan. Wa yu'id, yu'id dari kata a'ada, mengembalikannya, artinya menghidupkannya kembali. Makna dasarnya adalah mengembalikan, maksudnya menghidupkannya kembali. Nah, setelah dia mati, maka akan dihidupkan kembali Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu tidaklah sulit bagi Allah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sebagaimana Allah bisa memulai penciptaan manusia, maka demikian pula Allah mudah untuk mengembalikannya lagi. Seperti pada surat Ar-Rum. Maka tulis di samping ayat ke-13, lihat surat Ar-Rum ayat ke-27. Sehingga di saat murojaah kita langsung nyambung bahwa ayat itu semisal, senada dengan surat Ar-Rum ayat ke-27. Apa yang disebutkan padanya? Wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah yang yabda'u, memulai pertama kali al-khalqa, penciptaan, yakni penciptaan manusia. Tsumma yu'iduh, kemudian Allah mengulanginya, yakni menghidupkannya lagi. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh, adalah sejalan dengan Al-Buruj ayat ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, bahwa Allah sendiri yang memulai penciptaan dan Allah sendiri yang akan mengembalikannya, yang mana tidak ada satupun yang menyamainya dalam masalah perbuatan ini. Tidak ada yang mampu untuk membuat atau menghidupkannya kembali kecuali hanya Allah. Ayat berikutnya ke-14, wahuwal ghafurul wadud. Wahuwal ghafurul wadud. Dialah Allah Jalla wa'ala al-ghafur. Al-ghafur, yang maha pengampun. Demikian makna secara singkatnya. Al-ghafur, yakni maha pengampun. Al-wadud, yang maha mencintai. Disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, al-ghafur itu as-sutur lidunubi ibadihi al-mu'minin, menutupi terhadap dosa-dosa hambanya yang beriman. Wala yafdahuhum biha, dan Allah tidak menampakkan, tidak membongkar dosa orang yang beriman itu ditutupi. Beda dengan Ahlul Kitab. 6. Bani Israel, kalau ada dari pengikutnya melakukan dosa, maka dosa itu ditulis di atas pintu rumahnya. Apa yang mereka maksudkan? Pembongkaran aib dan celaan. Buat dosa ini, tulis, tempel di atas pintu. Buat dosa ini, tulis, tempel di atas pintu. Ini syariatnya Bani Israel. Jika di antara mereka berbuat dosa, maka ditulis di atas pintu rumahnya sebagai bentuk pembongkaran aib. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala kepada orang yang beriman sifatnya Al-Ghafur, menutupi dosa hamba-hamba yang beriman. Kalau tidak diceritakan kan tidak ada yang tahu. Ya. Alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah sehingga tidak merasa malu dia. Maka itu adalah kenikmatan dari Allah Jalla wa'ala. Yang wajib buat kita adalah taubat. Bukan kita merasa nyaman ditutupi oleh Allah, kemudian semena-mena berbuat dosa. Tapi adalah kewajiban bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun, istighfar kepadanya. 6. Setiap kali berbuat dosa, kita memohon ampun kepada Allah. Setiap kali berbuat dosa, kita meminta ampunannya. Kemudian Allah sebutkan sifat yang kedua selain setelah Al-Ghafur. Atau bersamaan dengan itu. Al-Ghafur, yakni Al-Wadud. Al-Wadud dari kata Al-Wuddu. Al-Wuddu. Jadi dalnya tasjid. Tapi ketika dilepas, jadilah Al-Wadud. Ya. Nah. Tasdid itu double. Sehingga asal kata al-wadud, yakni al-wuddu. Apa maknanya al-wuddu? Cinta yang murni. Maka dikatakan Allah al-wadud. Al-wadud itu sama dengan, semakna dengan al-maudud. sama dengan al-maudud. Apa bedanya? Kalau al-wadud yang mencintai, tapi kalau al-maudud yang dicintai, tentunya dengan kecintaan yang murni. Sehingga Allah bisa yang tadi yang pertama, bisa pula yang kedua. Allah zat yang mencintai hambanya yang beriman, dan Allah itu zat yang dicintai oleh hambanya yang beriman. Kita buktikan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, siapa yang murtad di antara kalian an dinih dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, niscaya Allah akan datangkan suatu kaum yang sifatnya kaum tadi bagaimana, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Coba diikuti. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Naam. Dan atas dasar itu Allah mencintai dan Allah dicintai, maka terkait dengan Allah mencintai ada tiga bentuk. Yang pertama, Allah mencintai amalan-amalan. Yang kedua, Allah mencintai pribadi-pribadi. Yang ketiga, Allah mencintai tempat-tempat. Terkait dengan Allah mencintai pada tiga bentuk. Mencintai kepada amalan-amalan. Maka kalau ada dari hambanya melakukan amalan-amalan yang saleh, maka otomatis Allah mencintai dia. Karena Allah mencintai apa yang dia perbuat. Karena itu amalan yang diridhai, amalan yang dicintai. Yang kedua, Allah mencintai pribadi. Apa maksudnya? Yaitu kecintaan Allah terkadang berkaitan dengan pribadi tertentu. Sebagai contoh, perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Khaybar. Pada perang Khaybar, kata Nabi, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Sungguh, la u'tiyanna, aku akan serah terimakan, aku akan berikan ar-rayah, bendera kepemimpinan jihad, ya, ghadan, esok hari. Rajulan, kepada siapa? Kepada seorang laki-laki. Yang mana sifatnya orang itu adalah yuhibbullah wa rasulah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, sahabat tadi. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh, sebaliknya Allah cinta kepada dia dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Di saat beliau sampaikan ini kepada para sahabatnya, yang beliau maksud tidak ada di tempat. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sedang di mana beliau? Sedang di rumahnya sakit mata. Maka beliau tanya, mana? Ali. Maka ada yang sampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, beliau sedang sakit di rumahnya, sakit mata. Maka beliau pun memanggil dia supaya didatangkan kepada Nabi. Yaitu beberapa sahabat, panggil dia, suruh ke sini, kata beliau. Maka beliau meludahi kedua matanya, sehingga seketika itu sembuh sakitnya, seakan-akan tidak pernah sakit. Ini merupakan kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mukjizat dari Allah Jalla wa'ala, ludahnya beliau menjadi obat, bisa sembuh seketika. Nah, maka jangan kemudian ditiru yang lain. Nah, ini sekali lagi kekhususan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah sembuh, beliau berikan pesan. Nah, beliau berikan komando. Unfud ala rislik. Ya, berjalanlah engkau dengan hati-hati. Hatta tanzila bisa hatihim. Sampai engkau tiba di perkampungan mereka. Summa di'uhum ilal Islam. Kalau kamu sudah sampai di sana tempat tujuan nanti, maka ajaklah, serulah, dakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tugas dakwah dengan jihad tadi adalah untuk menyebarkan Islam, mengajak mereka yang belum Islam untuk masuk ke dalam Islam. Mereka sudah takluk dengan kekuatan kaum muslimin, maka ditawarkan kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Jika tidak, mereka harus membayar jizyah. Nah, di bawah naungan perlindungan keamanan kaum muslimin. Maka kisah ini ma'ruf dan insyaAllah akan ketemu nanti pada kajian, pada saatnya nanti pada materi kitab Tauhid 6. Tentang keutamaan dakwah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil dari cerita ini bahwa Allah mencintai pribadi tertentu, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah yang berikutnya masih terkait dengan pribadi. Ketika beliau mengirim sebuah pasukan perang, yang mana pimpinan perang itu ketika tibanya waktu sholat, surat yang dibaca ketika mengimami selalu Qul huwallahu ahad. Ya. Baca surat apa, kemudian selalu ditambahkan dengan Qul huwallahu ahad. Para sahabat yang lain yang diimami di belakangnya kemudian tanda tanya, ini kok selalu itu saja? Nah, kok selalu mesti dengan itu? Sampaikanlah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka beliau bertanya, nah, saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik. Tanyakan kepada dia, kenapa dia berbuat seperti itu? Maka mereka pun menanyakan kepada sahabat tadi yang baca selalu dengan Qul huwallahu ahad tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku baca surat itu karena berisi sifat Allah. Ya, Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Berisi tentang ketauhidan, sifat-sifat Allah yang mulia, sehingga karenanya saya suka untuk membacanya. Setelah Nabi SAW tahu alasan dia seperti itu, maka beliau menyatakan, akhbiruhu anallaha yuhibbuh. Sampaikan, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Dengan sebab dia baca surat yang dia sukai, dan dia pun bisa menyebutkan, mengemukakan alasannya kenapa cinta kepada surat tersebut. Nah, kalau terkait dengan pribadi tadi sudah dua contoh, maka terkait dengan pihak-pihak tertentu. Bukan satu individu, tapi pihak tertentu. Ada tiga tempat di dalam Al-Quran setidaknya. Yang pertama surat Taubah ayat yang ke-7. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah itu cinta kepada al-muttaqin, pihak-pihak atau golongan-golongan yang takwa. Maka golongan yang takwa dicintai oleh Allah. Demikian pula Al-Ma'idah ayat ke-13. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah itu cinta kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik, pihak-pihak atau kelompok-kelompok atau golongan al-muhsinin. Yang ketiga surat As-Saff ayat yang ke-4. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Sungguh Allah itu cinta kepada yuqatiluna, mereka yang berperang fi sabilih, di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah. Saffa, dalam keadaan teratur, berbaris dengan teratur. Ka'annahum bunyanun marsus, sehingga digambarkan seakan-akan seperti bangunan yang kokoh. Nah, al-muttaqin, al-muhsinin, alladzina yuqatiluna fi sabilih. Bisa insyaAllah nanti waktu-waktu ditanya, sebutkan bentuk cintanya Allah ada berapa sisi atau berapa bentuk. Maka dijawab, mencintai amalan-amalan, mencintai pribadi-pribadi, dan demikian pula pihak-pihak tertentu. Dan yang ketiga, kepada tempat tertentu. Coba sebutkan contoh cintanya Allah kepada pribadi tertentu. Coba sebutkan ayat yang menyebutkan pihak-pihak tertentu yang dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan nantinya bisa masing-masing menjawabnya. Yang ketiga berkaitan dengan tempat. Allah mencintai tempat tertentu. Didasarkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ahabbul baqa, ahabbul buqa ila Allah masajiduna, masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Nah, ahabbul baqa ilallah masajiduha. Selain itu juga Makkah. Makkah dikabarkan oleh Nabi lembah yang paling dicintai. Makkah itu lembah. Maka sampai sekarang disaksikan Makkah itu tidak datar gini, andai tidak, tapi turun naik. Sebagaimana posisi Ka'bah itu di lembah begini, ya turun. Masih ada dan disaksikan bahwa keberadaan kota Mekah tidak rata, jadi naik turun tadi karena memang lembah. Maka Mekah adalah lembah yang paling dicintai oleh Allah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, itulah kaitannya semua dengan Al-Wadud. Allah itu maha cinta dengan kecintaan yang murni kepada hambanya selama mereka mau dicintai. Kalau tidak, inna batasya rabbika lasyadid, sungguhnya azabnya Allah sangatlah keras. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman, wa huwal ghafur, yakni dialah yang memberi ampunan semua dosa bagi yang mau bertaubat. dan memaafkan kesalahan bagi yang mau meminta ampun dan kembali kepadanya. Itulah Al-Ghafur. Sedangkan Al-Wadud, yakni yang dicintai oleh para kekasihnya dengan cinta yang tidak sama dengan cinta apapun. Sebagaimana tidak ada yang menyerupainya dari sisi keagungannya, dari sisi kemuliaannya, dari sisi maknanya, dan demikian pula perbuatannya. Sehingga disimpulkan bahwa cinta tadi tidaklah serupa dengan jenis cinta manapun. Maka kata beliau memberikan faedah kepada kita, oleh sebab itu, cinta kepada Allah prinsip dasar ibadah. Al-mahabbah, al-wadud, Allah itu maha mencintai, dan bentuknya adalah mahabbah itu, adalah prinsip dasar ibadah. Yang kalau ibadah itu tidak ada dasar kecintaan, maka dia tidak sampai kepada tujuan yang dimaksud. Kita jalankan ketaatan ini karena cinta kepada Allah. Kita jalankan ketaatan ini karena cinta kepada Allah. Sehingga ketika selalu disertai dengan kecintaan tadi, kita menjalannya pun dengan tulus, dengan lapang dada, tanpa terpaksa. Kita jalankannya pun dengan ketulusan. Nah, ikhlas kita menjalankannya. Dan Allah Jalla wa'ala Al-Wadud, yakni yang maha mencintai para kekasihnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Ma'idah ayat ke-54 tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu merasa gembira ketika hamba itu mau kembali kepadanya. Nah, ketika hamba tadi mau bertaubat, maka Allah Jalla wa'ala jauh lebih gembira dibandingkan seorang laki-laki yang mempunyai kendaraan lengkap, yang sudah dibekali oleh makanan dan minuman, kemudian tersesat di gurun yang sunyi. Tiba-tiba kemudian kendaraannya hilang dan dia berusaha mencarinya. Apa yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman ini kaitannya dengan satu hadis. Di mana hadis itu? Alhamdulillah telah saya cari, terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini faedah, maka antum tulis pada di samping keterangan itu, lihat Riyadhus Shalihin hadis ke-15. Nah, hadis ke-15. Riwayatnya dari Abu Hamzah. Abu Hamzah kunya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ashaddu farahan bitaubati abdihi. Ikuti, lillahi ashaddu farahan bitaubati abdihi. Sekaligus saya artikan, lillah bagi Allah ashaddu farahan, jauh lebih farah, lebih gembira, bitaubati abdihi, dengan sebab taubat hambanya. Kita lanjutkan, hina yatubu ilaih min ahadikum, yakni ketika dia taubat kepada Allah di antara seorang kalian. Kita lanjutkan, kana ala rahilati bi ardin falat, yang mana dia menunggangi tunggangannya di ardin falat, tanah yang kering, tandus atau gurun yang sunyi. Kita lanjutkan, fan falatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Tiba-tiba infalatat minhu, tunggangannya hilang. Dia berhenti istirahat, terhilang dari tunggangannya tadi. Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, sementara di atas binatang tunggangannya tadi, unta atau keledai tadi, ada bekal makan, ada bekal minum, lengkap. Logistiknya. Nah, kalau sudah hilang, berarti hilang semuanya. Kita lanjutkan, fa'aisa minha, maka dia bersedih, dia putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi zilliha, maka dia mendatangi syajarah, pohon, capek dia, mau berteduh. Fattaja'a fi zilliha, dia ingin berbaring di bawah teduhannya. Waqad aisa min rahilatih, waqad aisa min rahilatih, dalam kondisi yang aisa, dalam kondisi yang sudah putus asa, min rahilati, dari apa binatang tunggangan punya dia satu-satunya, tidak ada lagi, apalagi itu yang miliknya dia, yang dia pakai sekarang. Fabainahuma huwa kadzalik idza huwa biha. Tiba-tiba sekonyong-konyong muncul langsung di depannya tadi. Sudah muter nyari ini kesana kemari. Tidak kelihatan ini. Gurun. Pandang sana tidak kelihatan. Sini tidak kelihatan. Depan, belakang, kiri, kanan tidak kelihatan. Capek sudah putus asa. Ya Allah sudah. Ya apa ini? Namanya orang sudah capek berpikir tertidur. Tiba-tiba pas dia terhentak bangun, unta atau tunggangnya tadi ada di hadapannya. Kalau ditanya gimana rasanya, kalau kita bisa bayangkan, kita kehilangan barang, muter-muter sudah nyari, tidak ketemu, tiba-tiba muncul tahu-tahu di depan kita. Ya, bisa dibayangkan bagaimana senang ya. Qa'imatan indahu, berdiri di depannya. Fa'akhadha bi khitamiha, maka dia segera ambil talinya, tali unta tadi. Tsumma qala min shiddatil farah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Sampai dia menyatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhto'a min shiddatil farahi. Akhto'a min shiddatil farah. Sampai dia akhto', sampai dia salah, min shiddatil farah, karena saking senangnya. Dia mau mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Tapi terbalik, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Lepas kontrol. Ya, tanpa di luar kesadaran. Maka bisa dimurojaah lagi hadis pada kitab yang rutin kita bahas, Riyadhus Shalihin, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sampai di sini dulu. Sudah cukup insyaallah. Nanti kelanjutannya pada pertemuan di waktunya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.